wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kemudian aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Dihiasnya untuk kita kebatilan. Dirayunya kita agar cinta dunia. Dibuatnya kita ragu akan akhir. Dari semua sisi, dari semua arah, dia akan datangi semua kita. Karena target jangka panjang dia adalah semua kita masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Tapi itulah target dia, al-hadaful ba'id, target jangka panjang iblis memasukkan Nabi Adam alaihissalam dan semua keturunannya sengsara bersama dia di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Minha zahirul amri walakin yughlabul insanu fi itharihi hawa. Di antara jalan telbisnya, di antara jalan bagaimana dia menipu daya kita sebagai umat manusia, ada yang zahirul amr, ada yang jelas talbisnya, jelas tipu dayanya, jelas. Walakin yughlabul insanu fi ithari hawahu, akan tetapi manusia terkalahkan. Udah jelas talbisnya, jelas tipu dayanya, sampai muncrat. Sudah jelas talbisnya, sudah jelas tipu dayanya, tapi dia tetap kalah. Kenapa? Karena fi ithari hawa. Karena dia tetap mengedepankan hawa nafsu. Tahu dia nih salah. Tahu dia nih menyimpang. Tahu dia nih sesat. Misal. Lebih mudahnya mungkin tahu dia ini sebuah kesalahan sebenarnya. Tapi manusia kalah dia dengan hawa nafsu hingga tetap melakukan kesalahan tersebut. Padahal talbisnya, tipu dayanya jelas. Bukan yang samar-samar yang sering atau akan kita bahas. Enggak kerasa. Ini enggak jelas. Tetap kalah. Fayughmidu ala ilmin yudhalliluhu. Maka dia menyadari akan satu ilmu, tapi dia dihinakan oleh ilmu tersebut. Iya dong. Orang kalau tahu sesuatu, tapi kemudian dia melanggarnya, terhina. Contoh mudah nih misalnya ya, sebelum kita berbicara kepada para ulama dengan semua atau pada semua yakni disiplin ilmu. Satu profesi dokter ya misalnya. Dokter. Dokter spesialis paru-paru. Terus ngerokok. Nah, gimana tuh? Bagaimana Anda memandangnya? Dia tahu ilmunya, bahkan spesialis. Bukan dokter biasa. Dokter spesialis. Artinya lebih mendalam lagi. Dia ngerokok. Tahu. Penegak hukum. Siapa kek? Tahu dia ini. Ya ini hukumnya ini. Pasalnya segala macam tahu dia. Dia penegak hukum kok. Orang awam kan kadang mungkin gak tahu, baca dulu baru tahu. Para penegak hukum misalnya, polisi lah kita katakan, satu profesi. Tentunya kita tidak mengeneral itu pasti, karena oknum yang kita bahas. Tentunya dia yang melanggar hukum. Hah, gimana? Fayughmidu ala ilmin yudhalliluhu, maka dia tahu akan satu ilmu, tapi dia kemudian dihinakan oleh ilmu tersebut. Ente kan tahu. Anda kan tahu, tapi Anda melanggarnya. Anda kan dokter, tapi Anda kemudian yang melanggarnya. Nah, sekarang masuk ke ulama. Anda kan alim. Ahli agama. Tapi dia yang melanggar. Hukumannya jauh lebih berat. Kita akan sebutkan di sini nanti perkataan para ulama Gak gampang. Bukan berarti kemudian ini melemahkan kita untuk menuntut ilmu. Salah. Tuntut ilmu. Lalu minta anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan mudahnya menjalankan ilmu. Jangan kemudian merasa aman dengan kebodohan. Wah, nanti kalau tahu ilmu kemudian tidak mempraktekkannya, nanti adab saya lebih besar. Salah. Tuntut ilmu. Ada kenikmatan tersendiri ketika Anda mengetahui bagian dari ilmu agama ini. Amalkan ilmu. Dan itu butuh kemudian pertolongan dari Allah, yaitu anugerah keistiqomahan, hingga kita bisa mempraktikkan ilmu tersebut. Kok bisa melakukan yang lebih daripada itu? Bagus lagi. Apa itu? Mendakwahkannya. Pahala. Bahkan tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan dari seorang yang menyerukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sebaik-baik orang yang berbicara. Tapi ingat, ketika kita tidak bertanggung jawab dengan ilmu kita, ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini peringatan untuk yakni semua dai, termasuk ulun dan yang lainnya. Dalam Sahih Muslim, mudah-mudahan saya tidak salah, dalam Sahih Muslim. Bagaimana nanti ahli neraka menghampiri seseorang yang dia kena bahwasanya orang ini ketika di dunia memerintahkan kebaikan dan kemudian melarang orang dari keburukan. Kasarnya percakapannya, kamu kenapa di sini? Bukankah kamu ketika di dunia perintahkan orang untuk melakukan kebaikan? Bukankah kamu, saya lupa nama sahabatnya, saya lupa matan bahasa Arabnya, tapi saya ingat yang mengeluarkannya Imam Muslim. Minimal ada salah satu di antara tiga unsur hadis yang saya amanah untuk menyampaikan. Bukankah kamu ketika di dunia yang perintahkan kami pada kebaikan dan larang kami dari keburukan? Jawab dia, iya. Aku perintahkan kalian pada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku larang kalian dari keburukan, tapi aku melakukannya. Neraka. Apakah kemudian hal yang seperti ini kemudian yakni melemahkan kita untuk nuntut ilmu dan berdakwah? Enggak, apa ada keutamaan yang lain yang harus juga kita pelajari. Makanya ada janji dan ancaman, dua-duanya pelajari. Ada janji-janji untuk semua orang yang berdakwah, pelajari untuk memotivasi kita untuk berdakwah. Tapi di saat yang sama pelajari juga ancaman-ancaman untuk yang tahu ilmu tapi tidak melakukannya, agar imbang. Kemudian, wa minha ghamidun wa huwa alladhi yakhfa 'ala katsirin min al-'ulama. Nah, yang kedua, di antaranya ada yang talbisnya, jalan tipu dayanya ghamid, samar. Tadi kan jelas tipu dayanya, tapi manusia tetap kalah karena dia lebih mengedepankan hawa nafsunya di atas ilmu dia, tapi ilmu menghinakannya. Tahu tapi melanggar. Orang terjerumus kepada dosa dan kesesatan itu kalau tidak karena bodoh, ya karena pengikut hawa nafsu. Bodoh, ya tentunya orang tidak berilmu. Pengikut hawa nafsu biasanya berilmu, tapi dia kalah. Maka bodoh harus dilawan dengan ilmu, hawa nafsu harus dilawan dengan kesabaran. Bukan cuma sabar untuk ilmunya, sabar dalam beratnya menjalankan ketaatan, sabar dalam beratnya meninggalkan kemaksiatan. Harus sabar, kalau enggak kalah. Wallahu a'lam bishawab. Wa minha ghamidun, ada juga, dan di antaranya ada yang sama. Wa huwa alladhi yakhfa 'ala katsirin minal ulama, dan ialah yang yakhfa 'ala katsirin minal ulama, tidak terlihat. tersembunyi yang tidak diketahui oleh banyak para ulama. Perhatikan lagi istilahnya, beliau tuliskan di sini, ala kathiri minal ulama, banyak para ulama yang yakhfa alaihi, tersamarkan untuknya talbis iblis, tapi berarti juga banyak ulama yang lain yang sadar. Jadi 50-50. Lain kalau misalnya istilahnya Imam Ibnu Jauzi menyebutkan aktsarul ulama, kebanyakan ulama tidak sadar akan samarnya talbis ini, oh berarti yang sadar dikit. Ini enggak, separuh-separuh. Wa nahnu nusyiru ila fununin min talbisihi yustadallu bimadhkuriha ala mughfaliha idh hasrut turqi yatul. Dan kami, kata Imam Ibnul Jauzi, akan berikan isyarat, arti kami akan tunjukkan ila fununin min talbisi, kepada berbagai macam disiplin ilmu yang padanya kemudian iblis memberikan tipu dayanya. Yustadallum madhkuriha, disebutkan dalam penyebutannya nanti ada berapa yang disebut ilmu. Ala mughfaliha, sebagian di antaranya diabaikan, artinya terlalu banyak. Kalau kami sebutkan semua, kata Imam, terlalu banyak. Tapi yang disebutkan di sini insyaallah cukup mewakili agar semua kita berhati-hati di atas disiplin ilmu apapun Anda. Ini tentunya bukan cuma untuk para dai, para duat, para mubalighin, para ulama, enggak. Yang lain juga harus hati-hati. Cuman sekarang bahasannya ya sedang di situ. Semua kita artinya enggak aman. Karena iblis tidak pernah tidur. Dia akan jerumuskan orang awam dengan caranya, dia akan jerumuskan orang berilmu dengan cara yang lain. Kenapa? Ya target jangka panjang tadi, semua kita mau neraka. Akan beda tentunya pendekatan kepada orang yang bodoh. Beda tentunya pendekatan iblis, pendekatan untuk menyesatkan maksudnya, dalam kepada orang yang berilmu. Beda dong. Ilmunya pun kemudian dipecah-pecah kan? Dan yang pertama yang kita akan bahas adalah al-qurra, ahli qiraat, ahli bacaan, para qari Al-Qur'an. Kemudian baru masuk bahasan dzikru talbisihi 'alal qurra. Penyebutan atau talbis iblis terhadap al-qurra, ahli qiraat, ahli bacaan. Yani seni dalam bacaan Al-Qur'an. Yang tentunya, yakni biasanya prakteknya tentunya seorang yakni membacakan Al-Quran kepada muridnya dan kemudian muridnya mengulangnya. Itu secara umum. Seni dalam bacaan Al-Quran. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَشْتَغِلُ بِالْكِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ وَتَحْصِيلِهَا. Di antaranya, di antara bentuk talbis iblis kepada para ahli qiraat, ahli bacaan, bukan berarti kemudian kita enggak belajar baca Quran, salah. Tetap belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Inti dari semuanya, fahami dan amalkan isi Al-Quran. Di antara mereka ada yang yashtaghilu bil qiraati syadzah, sibuk atau menyibukkan diri dengan bentuk qiraat-qiraat, bentuk bacaan-bacaan yang asyadzah, tidak lazim, enggak umum. Menyibukkan diri dengan bacaan-bacaan yang tidak umum. Wa tahsiliha, dan sibuk untuk mendapatkan, cari sana sini, belajar sana sini, tapi kemudian mempelajari yang enggak umum. Mempelajarinya boleh, menyibukkan diri, inilah kemudian talbisnya. Para ahli qiraat, ahli bacaan, sebagai ustaz kita faham tentang ilmu ini, dia pelajari tentang ilmu ini. Bahkan di Madinah ada fakultasnya, fakultas Al-Quran. Apa kalau nggak mempelajari yang demikian? Tapi ini menyibukkan diri untuk mempelajari yang tidak lazim. Bukan cukup dengan tahu, tapi sibuk mempelajari dengan yang tidak lazim. Nanti ada tujuannya di sini. At-tasaddur. Yani, di antara tujuannya agar yani, terlihat menonjol dibandingkan yang lain. Bahkan mungkin terkadang dipraktikannya pada bacaan Al-Qur'annya ketika dia jadi imam, tapi enggak lazim orang apa nih? Jadinya loh, hebat nih. Syukur kalau sebagian yang mengira, wah ini hebat. Yang lain, ini ustaz bisa baca enggak sih? Kan ada yang begitu ya. Padahal dia pakai bacaan-bacaan yang tidak lazim. Fayufni aktsaru umrihi fi jam'iha wa tasnifiha wal iqra'i biha. Maka dia menghabiskan banyak dari umurnya dalam mengumpulkannya, mengarangnya, dan membacakannya kepada orang lain. Bacaan-bacaan yang tidak lazim. Ini talbis. Wa yushghiluhu dhalika an ma'rifatil fara'idi wal wajibah. Nah, ini intinya. Saking sibuknya mengumpulkan bacaan-bacaan yang tidak lazim, mendapatkannya, mengumpulkannya, mengarangnya, membacakan ke orang lain, hingga kemudian menyibukkan dia dari mengetahui hal-hal yang fardu. Jadi salah prioritas. Hebat bacaannya, tahu semua bacaan, sampai dia mengarangnya dan bacakan ke orang lain, kemudian nggak tahu hukum apa misalnya, hukum Islam, tentang rukun Islam misalnya, yang fardu-fardu. Salah prioritas berarti. Farubbama ra'aita imama masjidin yatasadda lil iqra wa la ya'rifu ma yufsidu shalah. Kata beliau, bisa saja atau boleh jadi engkau melihat seorang imam masjid yatasadda as-sada itu gema ya. Arti asalnya itu gema, shalah. Pantulan. Maksudnya adalah di sini membacakan. Yatasadda lil iqra. Dia membacakan kepada orang Al-Quran. Hebat pokoknya. Wala ya'rif ma yufsidu shalah. Sedangkan dia tidak tahu hukum-hukum yang bisa merusak sholat. Jago bacaannya. Lantunannya Masya Allah. Bergetar hati pokoknya mendengarkannya. Tapi tidak tahu dia hukum-hukum sholat. Mana yang wajib. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dari perkara sholat aja, dia gak tahu. Habis. وَرُبَّمَا حَمَلَهُ حُبُّ التَّصَدُّرِ حَتَّى لَا يُرَى بِعَيْنِ الْجَهْلِ عَلَى أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَيَأْخُذُ عَنْهُمُ الْعِلْمِ. Dan bisa jadi juga. Boleh jadi. Yani, ketika dia yani sibuk dengan mempelajari ilmu qiraat, itu hanya hubbut tasaddur, membuat dia hanya ingin tampil terkenal, tahu bacaan-bacaan yang unik, tahu bacaan-bacaan yang aneh, hubbut tasaddur. Hatta la yura bi ainil jahli, hingga tidak terlihat di mata orang-orang yang bodoh bahwasanya dia sebenarnya hanya ingin tampil. Ala ayyajlis bayna yadil ulama wa yakhudhu an ilmihim. Di antara praktiknya adalah tentunya dia tidak duduk di majelisnya para ulama dan tidak mengambil ilmu darinya, karena saya jago. Ini berlaku untuk yang lain juga sebenarnya. Ya, ini berbahaya. Siapapun di antara kita, sebanyak apapun ilmu yang sudah kita ambil, tetap duduk di majelis. Ya, kalau nggak sempat, ya minimal streaming lah. Antum tahu Al-Mushahidun Al-Kirab Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad, tapi dia sering duduk di majlisnya Imam Ahmad. Gimana tawaduknya? Bagaimana rendah hatinya? Gurunya duduk di majelis murid. Enggak usah kita bahas bagaimana dia duduk di majelisnya gurunya. Disebutkan Imam Asy-Syafi'i, ini kenapa sebab? Ini sebab kenapa? Kebalik-balik kan? Ini sebab kenapa ilmu Imam Syafi'i sampai sekarang masih dipelajari orang. Beliau tentunya di antara yang mempelopori ilmu usul fikih, qawaid fikih beliau. Rahimahullah ta'ala. Meninggal 204 Hijriah. Sekarang berapa? 1441. 1200 tahun yang lalu masih dipelajari. Fikihnya masih dipelajari. Alhamdulillah saya juga punya sebagian di antaranya. Walaupun untuk fikih kayaknya lebih banyak mazhab Hambali di sini, tapi Radu Totolibin punya saya, Imam Nawawi, fikih Syafi'i. On the way, alhamdulillah ada yakni sumbangan dari donatur Minhatul Alam 11 jilid. Syarah untuk Bulughul Maram. Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Syafi'i juga. 1200 tahun kemudian Al-Iqna juga on the way. Alhamdulillah juga ada yang ngasih. Syarah untuk ya, matan Ibnu Juja. Masih dipelajari orang. Kenapa? Karena hormatnya dia pada gurunya. Disebutkan sebuah riwayat bahwasanya beliau Imam Syafi'i itu kalau buka ngelepet, bahasa orang itu ngelepet ya. Pokoknya ngebuka lembaran kertas nih, karena sudah ada kertas jam beliau. Itu pelan-pelan sekali. Supaya gak kedengaran Imam Malik. Siapa gurunya? Jadi sangat wajar ilmunya berkah. Dipelajari orang di seluruh penjuru dunia. Bukan tanah air, dunia. Kenapa? Ilmunya berkah. Kebaikannya banyak dan berkesinambungan. Kenapa? Hormat sama gurunya. Bukan kemudian ketika kajian, mentang-mentang gak kelihatan nih. Wah, sambil makan snack. Ngopi, ngeteh, pisang goreng. Enak banget lu. Tapi bukan berarti kemudian ilmu kita nggak berkah ya. Cuman kalau sedang menuntut ilmu, fokus lah. Dan sering ini kita sampaikan di kajian ibu-ibu sebelum pandemik tentunya. Karena masuk kabar kepada ulun, bahwasanya kan kita cuman menghadapi kamera, kemudian ada shutter tirai, ibu-ibu di balik tirai. Ulun ada beberapa agen. Rahasia di balik tirai itu, mereka mengatakan bahwasanya ada yang makan rujak pengajian, gimana ilmu mau berkah? Saya cuap-cuap, kadang-kadang sampai muntrat-muntrat ngomong, situ pengajian boro-boronya nonton sih, tapi makan rujak, gimana ilmunya mau berkah? Pantas saja kemarin ada pertanyaan, Ustaz, lebih baik mana orang yang sering ngaji nuntut ilmu tapi kata-katanya kotor dengan orang yang jarang ngaji tapi kemudian akhlaknya baik? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Yang pertama, kalau sering ngaji, harusnya Anda ketika sering ngaji, akhlak Anda makin baik, perkataan Anda makin tertata. Lawang Anda sering ngaji kok. Ini sering ngaji, tapi kemudian kata-katanya tidak tertata. Ada yang salah dengan cara ngaji Anda. Saya nggak tuduh ya, mungkin saja Anda nggak ikhlas. Karena ilmu yang Anda dapatkan tidak berimbas. Lalu sebagian ustaz bahasnya adalah adab kok. Yang kedua, berarti Anda merasa aman dengan kebodohan. Nggak jarang ngaji lah, kemudian nggak ngaji. Yang penting kemudian perkataan baik. Salah juga, Anda bodoh nantinya tentang ilmu agama. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena ada hakikatnya. Sering ngaji, bahkan mungkin auzubillah, kasus individu tentunya. Levelnya perempuannya pakai cadar, tapi kata-kata kepada suaminya, waduh, kayak orang pasar. Bukan semua orang pasar ya, yang buruk yang di pasar deh. Mertua saya juga di pasar. Yang buruk yang di pasar. Wah. Untuk apa kemudian level Anda menutup aurat sampai level bercadar? Tapi kalau kemudian, ya ini kata-katanya, nggak berkah ilmunya. Bahan introspeksi. Nah, kembali kepada menghormati ilmu. berkahnya ilmu Imam Syafi'i. Kenapa? Karena buka kalau hadir ke majelis tuan gurunya atau gurunya atau syekhnya Imam Malik, jelas itu gurunya. Dia duduk majelisnya Imam Ahmad, muridnya. Orang ini karena pengen terkenal doang, pengen terlihat kemudian dia hebat di mata orang-orang yang jahil, hingga levelnya dia tidak duduk di majelisnya para ulama, tidak ngambil ilmu dari mereka, karena supaya ketahuan saya juga ulama. Ngapain duduk di sana? Saya ulama. Bahaya ya? Bahaya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Walau tafakkaru la'alimu annal murada hifdzul Qur'an, annal murada hifdzul Qur'an wa taqwim alfadhihi thumma fahmuhu thumma al'amalu bihi thumma al'iqbalu ala ma yuslihun nafsa wa yutahhiru akhlaqaha thumma at-tashaghul bil muhimmi min ulumi syar'i. Jika saja mereka mau berpikir, kita berpikir. Ingat, yang kita contohkan di sini memang ahli bacaan, tapi berlaku untuk semua kita. Sebelum kita masuk kepada semua ya disiplin ilmu, semua kita. Kalau mereka semuanya mau berpikir, kita yuk mikir. Sungguh mereka akan mengetahui bahwasanya yang dimaksudkan dari Al-Qur'anul Karim. Berikut sebelum menyebutkan ada banyak hal. 7 hal. 7 perkara yang harus kita tahu berkaitan dengan Al-Qur'an. Apa itu? Hifdzul Qur'an. Menghafal Al-Qur'an. Wa taqwimu alfadhihi, meluruskan lafaz-lafaznya Al-Qur'an. Kalau kemudian salah sana sini, tahsin, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Tsumma fahmuhu, kemudian memahaminya, baca tafsirnya. Tsumma al-'amalu bihi, wah ini intinya nih, kemudian mengamalkan isi Al-Qur'an. Tsumma al-iqbalu 'ala ma yuslihun nafs, kemudian memiliki penerimaan akan semua firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk perintah, kemudian dia amalkan. Untuk larangan, kemudian dia tinggalkan. Dan perkara itu akan memperbaiki hati dan mengsucikan akhlaknya. ثُمَّ تَشَغُلُ بِالْمُهِمِّ عَلَى عُلُمِ شَرْءٍ, kemudian dia menyibukkan diri dengan yang lebih penting dalam perkara ilmu syarat. Itu harus yang dilakukan. Itu seharusnya yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Bukan cuma membacanya dan mempercantik bacaan, menghafalkannya, memahami artinya, mengamalkannya, dan kemudian ada penerimaan. Karena yang kita baca kemudian kita sudah paham, ada penerimaan enggak di sini? Ini perintah, segera lakukan. Ini larangan, segera tinggalkan. Baru setelah itu kita sibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i yang penting-penting. Bukan kemudian fokus kepada kiraat-kiraat yang tidak lazim. Biar dikira kemudian Anda jago, Anda hebat. Padahal terkadang akan bisa saja kemudian ilmu agama, bahkan mungkin yang sangat daruri, pengetahuan akan rukun sholat, kewajiban sholat, sunnah sholat, Anda nggak paham. Salah berarti prioritasnya. Itulah talbis. Wallahu a'lam bissawab. Wa minal ghubnil fahish tadyi'u zamani fima ghayruhu al-aham. Dan di antara kebodohan yang sangat keji, sudah bodoh keji pula ya. Ini bodoh banget. Apa itu? Tadyi'u zaman itu artinya menyempitkan zaman. Apa artinya? Situ terjemahkan apa ya? Menyia-nyiakan waktu. Iya. Menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Kebodohan yang paling bodoh. menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak lebih penting dibandingkan yang penting. Belajar bacaan penting, tapi ada yang lebih penting. Harusnya kita tahu. Dengan kita berpikir, kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Bukan cuma kemudian taqwimu al-fadhi, meluruskan lafadznya, katanya, kata-katanya. Dengan tahsin memperbaiki bacaan Quran, bukan cuma itu. Hafalkan, pahami, amalkan, dan ada penerimaan atau tidak ketika tahu akan makna Al-Quran, hingga kemudian akhlak kita jadi baik, hingga kemudian jiwa kita jadi bersih. Kenapa? Karena betul-betul memaknai apa yang harus dia lakukan terhadap Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, unzila Al-Quran liyu'mala bihi, fattakhadha an-nasu tilawatahu 'amalan, ya'ni annahum iqtasaru 'ala at-tilawah wa taraku al-'amala bihi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, diturunkan Al-Qur'an itu untuk diamalkan dengannya. Akan tetapi manusia menjadikan bacaan Al-Qur'an itu sebagai amalan. Tentunya membaca Al-Quran itu amal saleh. Bahkan per huruf kita dapatkan pahala. Tapi apa maksud perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Kata Imam Ibn Al-Jawzi, maknanya adalah annahum iqtasaru ala tilawah, mereka hanya bersandar pada membacanya saja. Wa tarakul amal bihi, dan mereka meninggalkan mengamalkan isinya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh. Karena membaca itu amal. Bahkan kita dapat pahala per huruf. Tapi kalau fokus pada bacaan, itu yang salah. Itu yang kemudian dimaksudkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan dengannya. Tapi manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan. Maksudnya apa? Fokus pada baca saja. Tapi meninggalkan amal. Ini yang salah. Dan kita tahu bagaimana para sahabat dahulu menuntut ilmu, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak menambah dari 10 ayat Al-Quran yang telah mereka pelajari hingga mereka mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada beberapa poin ulun skip. Bukan berarti enggak penting, mudah-mudahan Anda punya terjemahannya. Karena waktu, saya akan skip beberapa. Ada di halaman berapa ini terjemahannya ini? Halaman 112 ya. Oh, di cetakan yang terakhir yang sering kita bagi akhir-akhir ini ada di halaman 94-95 ya. Ada beberapa poin di halaman 95 saya skip. Kemudian waqad saru yuqiduna an-niran al-kathirah lil khatamah fayajma'una baina tabyi'il mali wat-tashabbuh bil majusi والتسبب إلى إجماع النساء والرجال بالليل للفساد ويريهم إبليس أن في هذا إعزازا للإسلام وهذا تلبيس عظيم لأن إعجاز الشرع باستعمال المشروع. كتب اليوم ini di antara talbis yang lain. Sebagian di antara mereka para ahli baca, yuqidun an-niran al-kathir al-khatamah, menyalakan api yang banyak, api unggun lah ya, banyak ya, dalam acara khataman Al-Quran. Nah ini jadi ada acara khataman Al-Quran, dibikin acara yang meriah. Ini kita berbicara di zamannya, nyalakan api unggun gede. فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ تَضْيِئِ الْمَالِ وَتَشَبُّهِ الْمَجُوسِ. Maka dengan acara tersebut, ini Anda bisa praktekkan di zaman sekarang, gimana kita melihat acara khataman-khataman Al-Quran. Terkadang berlebihan. Harusnya biasa aja dong. baru khatam satu kali, orang khatam berkali-kali, enggak ada cara-cara, biasa aja. Kenapa? Intinya adalah menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, agar kemudian kita memiliki penerimaan hati, dan kemudian hati bersih, bukan cuma acara-acara seremoni doa. Tapi Ustaz, untuk anak KB, anak TK, anak SD penyemangat, oke, tapi jangan berlebihan. Khilaf tentunya tentang acara khataman ya. Yang kita bahas sekarang, acara yang meriah. Maka pada acara itu dia kumpulkan dua hal. Yang pertama, menyia-nyiakan harta. Acara yang megah misalnya. Dan kemudian menyerupai orang Majus. Pakai api unggun. Mungkin kalau di kita, misalnya di zaman kita sekarang, ada anak kemudian diberikan kepadanya perintah untuk membaca ayat A, B, C, atau D, begitu selesai, wah, nah mirip nih, sama siapa? Sama orang Nasrani. وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ إِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَعَ وَتَصْيَةً. Ini sudah ibadahnya orang Nasrani. Dan tidaklah salat mereka, atau doa mereka. Dan tidaklah doa mereka, atau cara berdoa mereka, atau ibadah mereka. Di rumah ibadah mereka kecuali siulan dan kemudian tepuk tangan. Ya? Nah. Ya, kita persilahkan pulang, pulang membaca. Wah, mirip. Wallahualam bisa. Bisakah diganti takbir? Allahu Akbar. Ntar dikira dem lagi. Biasa aja lah. Semangati mereka mungkin dengan cara yang lain. Nah, karena mereka masih anak-anak kecil. Memberi reward boleh, no problem. Penyemangat untuk mereka. Kayak ulun misalnya, dari dulu selesai bulan Ramadan, Idul Fitri, mesti dapat duit tuh dari abang. Tapi tentunya di zamannya, dapat 1.000, 3.000. Itu udah, luar biasa zaman itu. 3.000, berarti kan, satu hari puasa dapat berapa tuh? Karena 3.000. Gak apa-apa, penyemangat. Dan saya turunkan juga ke anak-anak saya. Tapi mereka gak tahu, tidak saya rencanakan dari awal. Kamu kok puasa nanti Idul Fitri saya kasih duit. Gak pernah begitu. Tapi begitu Idul Fitri, bam, kasih aja. Mereka anak kecil. Ini hanya penyemangat. Ini acara besar-besaran. Mereka menggabungkan yang dua hal. Menyia-nyiakan harta dan yang kedua menyerupai orang Majusi. Terkadang menyerupai orang Yahudi, terkadang menyerupai orang Nasrani. Misalnya. Berbahaya ya. وَتَسَبُبُ إِلَىٰ اِجْتِمَاءِ نِسَاءِ وَالرِّجَالِ بِاللَّيْلِ لِلْفَسَادِ. Wah, acaranya kan sampai malam nih. Kemudian menyebabkan berkumpulnya, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan sampai malam untuk melakukan keburukan. Nah, sampai malam. Bukan acara 1-2 jam, khataman kok. Lama. Wa yuriyahum iblis, dan iblis memperlihatkan kepada mereka anna fi hadza i'zazan lil Islam, dan iblis memperlihatkan kepada mereka bahwasanya praktik ini adalah bentuk memuliakan Islam. Wah, mantap enggak? Ini talbisnya. Kamu ingin memuliakan Islam, kalau selesai baca Quran khataman, bikin acara gede. Dan pada acara itulah kemudian dia sisipkan begitu banyak kemungkaran. Sama kayak orang, ya ini acara apa tuh, nikahan aja deh, resepsi. Walimah dianjurkan sekali. Aulim walau bisya, perintah Nabi Muhammad, adakan walimah walaupun cuma hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. Jadi walimah, sembelih kambing, jamaah suruh pulang. Maksudnya bikin masakan. Ya. Tapi pada acara walimah itu, berbaur laki-laki perempuan, belum lagi kemudian yang terbuka auratnya, belum lagi kemudian dengan biduan wanitanya. Biduan apa bidu wanita sih? Biduan penyanyi. Dengan biduannya, dengan lagunya, dangdut lah pasti. Waduh, repot kan kadang kita kalau menghadiri acara. Ya, Walimahnya udah benar. Diperintahkan untuk mengadakan walimah, resepsi pernikahan, tapi di dalamnya iblis diselipkan. Kita enggak ngerasa. Di sini diselipkan, kita enggak ngerasa. Ini bentuk kita mengagungkan Al-Qur'an. Wih, sedap. Iblis sudah paling jago untuk kemudian bikin jargon-jargon. Yang sukses dia jerumuskan itu Nabi Adam alaihissalam. Apalagi cuma kita ini doang. Nabi bisa dia jerumuskan. Kemudian kita merasa aman dengan iman kita. Salah. Wa yuriyahum iblisu anna fi hadha i'zazan lil Islam. Dan iblis memperlihatkan kepada mereka bahwasanya ini bentuk kita memuliakan Islam. Padahal kita menghancurkannya. Begitu banyak kemungkaran pada acara tersebut, terlepas dari hukum asal, yakni perayaan khataman Al-Qur'an. Wa hadha talbisun 'azimun, dan ini tipu daya yang besar, li anna i'zaza syar'i, karena memuliakan syariat bisti'malil masyru', dengan mempraktikkan yang disyariatkan, bukan malah kemudian menyalahi. Wallahu a'lam bissawab. Udah berapa nih, Fit? Lanjut ya, Fit. Dit lagi ya, Fit. Kayaknya enggak selesai kita ini, tapi saya skip lagi deh. Banyak poin yang lain di sini kemudian saya skip supaya bisa selesai. Artinya satu pengajian, satu talbis. ومن ذلك أن جماعة من القراء أحدثوا قراءة الألحان وقد كانت إلى حد قريب وعلى ذلك فقد كرهها أحمد بن حنبل وغيره. Soal khataman tadi, kalau Anda perhatikan perkataan Imam Ibnul Jauzi, berarti di tahun 500-an, beliau kan meninggal di akhir tahun 500-an, sudah ada yang begituan. Jadi bukan perkara yang baru. Yani perayaan khataman Al-Quran. Beliau sudah sebutkan contoh ini, berarti di zaman beliau sudah ada. Cuman prakteknya, bentuk perayaannya mirip seperti orang-orang Majusi. Oh, zaman kita kan ya masa pakai obor, pakai api unggun, enggak. Wow, lampu luar biasa. Wow, dekorasi, wow, indah pokoknya. Banyak duit yang harus keluar. Tidak perlu berlebihan. Semangati mereka mungkin dengan cara yang lain. Mereka masih anak-anak. Saya berbicara anak-anak ya. Dan di antara mereka ada sebagian di antara jamaah, ada sebagian jamaah di antara para ahli qiraat, ahdathu, mereka mengada-adakan qiraat al-alhan, bacaan dengan nada-nada yang baru. Wa kanat ila hadin qarib, kata beliau, ya istilahnya baru-baru saja, artinya di akhir tahun 500-an ini sudah ada. Kan kita kemarin ramai gitu ya beberapa waktu yang lalu tentang apa itu langgam Jawa 2019 apa 2018, 2019 lah, sejak akhir tahun 600-an sudah ada yang begini ya. Wa'ala dhalika faqad kariha Ahmad ibn Hanbal wa ghairu, dan yang demikian itu dibenci oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain. Berkata Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullah, ammal istima'ul huda wa nashidul a'rab fala ba'sa bihi wala ba'sa bi qira'atil alhan wa tahsinis sawt. Perkataan Imam Syafi'i. Ingat, kita tidak ingin bentukan, tapi kita akan baca nanti keterangan Imam Ibnul Jauzi apa maksud perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, mendengarkan al-huda, kata-kata yang indah. Nasyidul Arab, nasyid, orang-orang Arab badu. Tentunya kata-kata yang dirangkai kemudian dengan nada tertentu. Fala ba'sa bihi, kata Imam Syafi'i, tidak mengapa. Wala ba'sa bi qira'atil alhan, dan tidak mengapa kemudian membaca yakni Al-Qur'an dengan nada-nada tertentu. Wa tahsini sawt, dan mempercantik suara, memperindah suara. Boleh, kata beliau, enggak apa-apa. Perhatikan keterangan Imam Ibnul Jauzi. Qultu, Saya katakan, innama asyara Syafi'i rahimahullah ila ma kana fi zamani. Imam Syafi'i mengisyaratkan tentunya dengan perkataan beliau di sini. Tidak mengapa mendengarkan kata-kata yang indah, nasyid, kemudian membuat nada pada Al-Quran dan mempercantik suara. Enggak apa-apa kata beliau. Kata Syekh atau Imam Ibn Jauzi, Imam Syafi'i mengisyaratkan dengan perkataan beliau, itu yang terjadi di zaman beliau. Wa kanu yulahhinuna yasiran. Dan di zaman itu, Imam Syafi'i, akhir tahun 100-an, beliau meninggal di awal tahun 200-an, wa kanu yulahhinuna yasiran, kata Imam Jauzi, di zaman itu, orang melakukannya dikit, enggak macam-macam, dikit lah. Lantunannya sedikit. Fa'amma al-yawm, sedangkan sekarang, di zaman Imam Ibn Jauzi berarti akhir tahun 500-an. Kita enggak bicara kemudian 1400-an ya. Makin aneh lagi ya. Di sini aja, Pit. Di sekitar sini, Pit. Ada yang adhan, adhannya nadanya langgam Jawa. Kan kalau perhatikan, subuh-subuh itu. Ya, subhanallah. Kita tidak bahas larangannya khusus enggak. Cuman, jadi enggak umum. Yang biasa aja. Yang lazim yang kemudian dilakukan orang aja. Ya, jangan aneh-aneh. Perhatikan. Fa ammal yawm, sedangkan sekarang, faqad sayyaru dhalika ala qanunil aghani. Ini tahun akhir 500-an ya. Tapi sekarang mereka jadikan itu seperti sudah seperti nada-nada lagu. Wa kullama quruba dhalika min musyabahatil ghina, bahkan sekarang itu sudah sangat dekat sekali dengan nyanyian. Ya. Ketika diperbolehkan nyanyian, yang penting maknanya bagus, yang penting maknanya baik. Coba sekarang Anda dapatkan. Saya enggak pernah dengarkan ya, tapi dari wawancara saya dengan di video terakhir dia mengiyakan. Beberapa zikir, takbir, salawat pakai underground. Pakai musik underground kan baik tuh, salawat kan baik tuh. Ini tahlil la ilaha illallah tapi underground. Apaan? Kedengaran juga enggak ya. Duh, sampai jatuh. Subhanallah. Bahaya. Bahaya para ustaz kemudian yang membolehkannya. Runyam jadinya. Waktu rame kemarin, apa ya? Yang terakhir kemarin apa ya? Tentang lagu Aisyah. Saya waktu itu ceramah mungkin sudah terlambat 2 atau 3 hari setelah trending atau booming. Nanti nih, saya katakan bukan saya berarti wali ya. Enggak ya, saya cuma kira-kira doang. Karena sebelum-sebelumnya sudah terjadi seperti itu. Di antaranya, ya ini la ilaha illallah pakai underground tadi. Ini sebentar lagi nih akan keluar kata saya. Ya ini versi dangdutnya, versi koplonya. Kata tapi udah. Dulu ente nonton berarti. Udah. Terlepas dari kemudian berlebihannya syairnya, pujian pada Aisyah, tapi kemudian dangdut koplo. Hancur. Kata Imam Jauzi, sedangkan sekarang mereka menjadikannya sudah mirip nada lagu, bahkan sudah mirip dengan yang betul-betul seperti nyanyian. Zadat karohatuhu, tambah, yani bertambahlah kemudian ini kemakruhannya. Fa'in ukhrijal Qur'anu an haddi wadu'ih haruma dhalik. Dan apabila kemudian betul-betul sudah keluar dari ketentuan baku Al-Quran, maka tentunya bukan cuma makruh, haram jadinya. Ya, Anda baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran, kemudian nadanya seperti lagu, apa tuh, apa, dangdut, apalah, lagu dangdut. Baca Al-Quran tapi nadanya kayak begadang. Jangan begadang, Kak. Iya. Sorry ya, anak 80-an. Taunya Bang Haji doang. Ya. Bukan cuma makruh jadi haram. Karena sudah keluar dari tatanannya. Ingat ya, orang yang belajar al-arud wal-qafiyah, cara motong-motong syair. Dulu di pesantren diajarkan tapi di tahun terakhir. Wazan, timbangan syair dan lagu itu cuma 6 doang. Nggak bakal keluar dari 6 ini. Mau lagu apapun dari negeri manapun, mesti 6 ini tatanannya. Subhanallah. Imam Ibn Jauzi di zaman itu sudah mengatakan yang demikian. Wah Imam, wah Imam. Kalau Anda dengar ya, sudah meninggalnya. Di zaman sekarang lebih parah lagi. Inilah talbis. Kita merasa kita sedang melakukan kebaikan padahal dirusak sama syaitan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, lebih parah lagi. Di antara talbisnya, wa min dzalika anna qauman min al-qurra yatasamahuna bi syai'in min al-khataya kal-ghibati lin-nudhara wa rubbama ataw akbar min dzalika adh-dhanb wa taqalu anna hifdz al-qur'an yarfa'u anhum al-'adzab wahtajju biqawli alayhi salatu wassalam law ju'ila al-qur'anu fi ihabin mahtaraqa. Dan contoh yang lain di antara talbis iblis untuk para ahli qiraat kata imam, dan bahwasanya di sana ada satu kaum dari kalangan para ahli bacaan yatasamahuna bi syai' min al-khataya, man tidak papakan orang berbuat dosa di kalangan mereka. Enggak apa-apa berbuat dosa. Yatasamah, man tidak papakan, enggak apa-apa. Melakukan dosa. Wah, parah ini. Kal ghibah lin-nudhara, seperti melakukan ghibah kepada yakni temannya atau lawannya. Enggak apa-apa ghibah. Wa rubbama atau akbar min dzalika dzam, bahkan bisa jadi boleh saja mereka kemudian melakukan dosa yang bahkan lebih besar daripada ghibah. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka ahli bacaan. Karena mereka ahli Al-Qur'an. Wa taqadu, dan mereka meyakini bahwasanya hifdzul Qur'an, bahwasanya menghafal Al-Qur'an, hafalan mereka akan Al-Qur'an yarfa'u anhumul azab, akan mengangkat azab dari mereka. Waduh parahnya. Dan ingat, pakai dalil ini. Wahtaju bi qawlihi alaihi salatu wassalam, terlepas dari khilafnya para ulama dalam yakni pengsahihan hadis ini, sebutkan ada yang mengatakan ini lemah, ada yang mengatakan ini hasan. Kalau kemudian sampai naik levelnya ke level hasan, kita harus memaknainya dengan benar, bukan seperti yang mereka katakan ini. Perhatikan, mereka memperbolehkan man tidak apa-apa sebagian ahli bacaan, man tidak apa-apakan di kalangan mereka berbuat dosa, bahkan mungkin yang lebih besar daripada ghibah pun enggak apa-apa. Kenapa? Karena hafalnya mereka akan Al-Qur'an mengangkat mereka, mengangkat azab dari mereka, enggak apa-apa. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau ju'ila al-Qur'anu fi ihabin," jika Al-Qur'an diletakkan pada satu kulit, mahtaraqa, kulit itu enggak akan kebakar. Kami hafal Al-Quran, gak apa-apa kami berdosa. Waduh, talbis gak? Talbis banget. Bahaya. Iblis, jago dia. Pakai sabda Nabi Muhammad dia. Bro, ini sabda Nabi Muhammad nih. Kalian penghafal Al-Quran kan? Gak apa-apa, kalian berdosa. Menggibah doang, keringan. Nabi Muhammad yang ngomong, jika Al-Quran diletakkan pada satu kulit ihab, tahtaroko, dia enggak akan kebakar kulit itu. Kalian ini penghafal Al-Quran. Terangkat dari kalian aja Allah, santai aja udah. Gibah doang. Lebih dari itu kalian enggak apa-apa. Dasar iblis emang. Subhanallah. Itulah pentingnya kita memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat. Bukan kemudian paham kita sendiri dengan mau kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Catatan lagi. Ini penutup. Wa dzalika min talbis iblis alaihim. Dan ini di antara bentuk talbis iblis terhadap mereka. Tipu daya iblis. Li'anna azab man ya'lamu akthar min azab man la ya'lamu. Karena azab orang yang tahu itu lebih dahsyat dibandingkan azab untuk orang yang tidak tahu. Anda kan tahu ghibah itu haram. Anda kan hafal ayatnya. lebih parah hukumannya untuk Anda dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara yakni bentuk talbis iblis kepada ahli qiraat, ulun tadi cuma sebutkan 3 mungkin. 3 di antaranya mungkin. Yang pertama sibuk dengan bacaan yang tidak lazim. Yang kedua yang merayakan khataman. Yang ketiga yakni yang membuat nada-nada bahkan seperti sudah tatanan nada lagu dan nyanyian. Empat saya sebutkan. Dan yang keempat, yang kemudian yakni mentidakpapakan, menganggap tidak mengapa untuk para ahli bacaan untuk berbuat dosa. Empat. Padahal beliau mencatat di sini menyebutkan 9. Maka untuk siapapun di antara Anda yang sudah dapat bukunya atau memilikinya, silakan baca di halaman 94, 95, 96, 97 dan 98, 94 sampai 98. Karena ulun beberapa di antara ulun skip. Wallahu a'lam bissawab. Oke, masuk pertanyaan. Ini file kedua, Bib. Wih, banyak banget ya. Waduh. Mungkin saya akan baca pertanyaan tadi dari Rifkon atau kemudian yang masuk ke WhatsApp ulun, mungkin yang ya, lebih sesuai tema dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari pemirsa radio Amuba Pangkal Pinang. Masya Allah jauh ya. Di sini ada Pondok Pinang dekat. Nama komplek ya. Oke. Afan Ustaz, ya saya maafkan. Kalau saya mempelajari Al-Quran agar dapat sanad, apakah dibolehkan? Dan karena ada satu kebanggaan jika bersanad dan dapat mengajar di sekolah Islam, apakah ini termasuk talbis iblis? Depends, tergantung. Innamal a'mal binniyyah, sesungguhnya hanyalah amalan itu tergantung niatnya. Kalau Anda niatnya hanya mencari sanad, Anda akan dapatkan pahala, keberkahan mungkin tidak. Ya, Anda sesuai niat dong. Luruskanlah niat Anda, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, hafal Al-Quran, untuk kemudian mengamalkan Al-Quran, dan ada penerimaan di hati akan hukum-hukum Allah, hingga kemudian mensucikan jiwa kita. Bolehkah kemudian mencari sanad? Boleh, ada masalah. Tapi kalau misalnya kemudian karena itu Anda menjadi orang yang sombong, karena itu kemudian Anda terjerumus kepada talbis-talbis yang kita sampaikan tadi, hingga Anda kemudian tidak mau belajar kepada ustaz yang lain, guru yang lain, tidak mau bermajlis, fokus Anda hanya sanad, sanad, dan sanad. Kemudian ketika ditanya, Anda tayamum aja enggak faham, nah ini salah. Boleh, tapi jangan kemudian melupakan Anda tentang hukum syariat yang lebih penting dibandingkan yang penting. Wallahu a'lam bissawab. Luruskan lagi niat agar kemudian Anda belajar dan dapat pahala. Dan fahami yang harus kita lakukan berkaitan dengan Al-Quran tadi. Bukan cuma kemudian meluruskan katanya, memperbaiki bacaannya, bukan. Tapi menghafalkannya, memahami isinya, mengamalkannya, dan ada penerimaan di hati akan semua hukum-hukumnya, hingga kemudian dengannya hati kita menjadi bersih. Itulah niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum untuk penanya dari Pangkal Pinang. Bismillah Ustaz. Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum belajar ilmu tajwid dan bahasa Arab dengan selain manhaj salaf? Belajar ilmu tajwid dan bahasa Arab, waduh, penting sekali. Kalau Anda tidak belajar tajwid, bagaimana Anda akan bisa membaca Al-Quran dengan benar? Hingga kemudian Anda kemudian bisa memahami maknanya, mudah menghafalkannya karena Anda faham maknanya. Kenapa? Karena Anda tahu tatanannya, kapan berhenti, di mana kemudian yang kapan tidak, di mana yang dilarang, semuanya ilmu tajwid. Warattil Qur'ana tartila, Allah berfirman, dan bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil, pelan-pelan, perlahan, memberikan kepada semua huruf haknya. Dan ini adalah ilmu tajwid. Dari mana huruf-huruf itu keluar, ada di ilmu tajwid. Hukum huruf ini bertemu dengan huruf itu, hukum nun, sukun, hukum tanwin bertemu dengan huruf ini, itu apa hukumnya? Hukum ha bertemu dengan hamzah atau tidak, apa hukumnya? Matabi'i kalau dia di akhir ayat, apa hukumnya? Gimana cabatnya? Berapa harokat? Semua penting. Kalau pertanyaan bagaimana hukumnya, maka hukumnya adalah harus untuk tiap individu. Dan kemudian belajar bahasa Arab. Anda tidak akan faham agama ini kalau tidak faham bahasa Arab. La yadbitu hadha ad-din illa bi dhabti lisanil arabi. Tidak akan Anda akan faham agama ini kalau Anda tidak faham bahasa Arab. Itu pentingnya, karena Al-Qur'an dalam bahasa Arab, sabda Nabi Muhammad bahasa Arab. Nabi kita orang Arab. Selain dengan manhaj salaf, ini perlu rincian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekarang Anda bisa online. Saya tahu sebagian jamaah itu belajarnya online, belajar baca Quran online. Kenapa? Jarak yang jauh, apalagi sekarang kemudian pandemi. Ya, bisa video call. Gimana Ustazah? Gimana Ustaz? Bisa. Tapi kemudian Anda belajar dengan orang yang Anda tahu dia aman dengan ilmunya dan aman akidahnya, akan jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, ini kayaknya berkali-kali penanyaan ini mengulangi pertanyaan ini nih ya. Apakah benar pernyataan Ali bin Abi Thalib tentang Allah tidak bertempat? Al-Mushahidun al-Kiram, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, Ar-Rahmanu ala arshishtawa. End of story, selesai. Allah yang berfirman, Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arsy. Selesai. Apakah Allah butuh tempat? Enggak butuh. Allah enggak butuh dengan makhluknya. Tapi Allah ingin menunjukkan keagungannya. Karena arsy itu makhluk yang paling besar dan Allah bersemayam di atas. Dan kursi itu adalah pijakan untuk kaki. Dan kursi itu luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana megah dan agungnya Allah SWT. Allah yang berfirman. Katakanlah Ali bin Abi Thalib mengatakannya. Katakanlah Ali bin Abi Thalib mengatakannya. Saya enggak tahu kebenarannya. Tanazzalan bil qasam. Okey, beliau mengatakannya. Apakah kemudian perkataan beliau kita ambil terhadap firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW? No. Kalau betul beliau mengatakannya. Faham ya? Semua perkataan yang menyelisih dalil, siapapun orangnya, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, misalnya betul perkataan beliau, yang saya yakin ini kemudian salah. Katakanlah betul. Semua perkataan, kita pelajari kaidah ini beberapa pengajian yang lalu. Semua perkataan yang menyelisih dalil harus diingkari siapapun yang ngomong. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Ini yang sekian saya baca pertanyaan ini. Anda ngotot banget. banyak-banyak baca, banyak-banyak kemudian ini pada video saya bahkan ada. Ingat ditalbis iblis, tapi pembahasan Al-Mujassimah saya terangkan. Ditalbis iblis yang pernahnya nih 0821 sekian-sekian, ditalbis iblis pengajian kitab ini. Tapi pada bab talbis iblis pada Al-Mujassimah, saya bahkan pakai papan tulis terangkan kaidah asma wa sifat. Ulangi video itu agar kemudian Anda lebih paham bagaimana bersikap, bagaimana menetapkan, bagaimana menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kemudian berdua ya, Bit. Udah tiga. Sekarang yang ketiga. Ntar. Yang pertama tadi Radio Mubah satu. Dua belajar bahasa Arab. Oh, ini pertanyaannya dua. Pertanyaan dua. Ya, berarti ya masuk tiga aja ya. Tapi ini satu orang. Pertanyaan dua tiga ini satu orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini semuanya kayaknya dari Rifkon nih. Dari Rifkon aja gak cukup kayak. Oke. Bagaimana cara, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara melawan godaan syaitan seperti ketika kita sedang mengerjakan ibadah, sholat, baca Quran, dan lain-lain, kita mengantuk. Tetapi ketika sudah selesai, kantuknya hilang, Ustaz. Inilah memang kerjaan dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Dan jika engkau membaca Al-Qur'an, maksudnya sebelum baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia akan ganggu. Dia tidak halangi Anda untuk sholat. Tidak dan tidak bisa bahkan halangi Anda dari sholat. Adzan berkumandang, Anda jawab. Sholatnya kemudian Anda datang ke masjid, dia udah gak bisa halangi. Tapi ketika sholatlah kemudian nanti Anda akan diganggu. Bisa kemudian niat sholatnya, hingga kemudian Anda sholat untuk dia orang riya, hancur pahalanya. Atau ketika sholatnya bahkan sejak wudhunya dibikin ragu-ragu. Belum sempurna nih wudhu kamu. Begitu masuk sholat, takbir kamu tadi gak tepat. Begitu sujud, tangannya kan gak kayak gitu harusnya. Dibikin ragu-ragu. Ini sudah rokaat tiga loh. Padahal baru dua. Diganggu terus. Ini sudah sabda Nabi Muhammad dan saya muslim. Disebutkan bahwasanya syaitan jika mendengarkan adzan berkumandang, dia lari tunggang-langgang, terkentut-kentut, atau berusaha ngentut sekeras mungkin agar tidak mendengarkan adzan. Begitu selesai, mereka balik ke masjid untuk mengganggu orang, untuk merayu orang. Udahlah enggak usah sholat tahiyatul masjid, udahlah enggak usah sholat apa antara adzan iqamah, duduk aja, bentar lagi iqamah nih, enggak usah lah. Dirayu orang untuk meninggalkan amal, karena enggak, amalnya sudah tidak bisa diganggu, minimal dia harus recokin. Kalau di masjid-masjid kita sekarang, di banyak masjid sekarang, sudah ada timer countdown, hitung mundur, Anda kalau masuk masjid tersisa 3 menit, masih bisa 2 rakaat. Jangan berdiri doa. Sholat. Kenapa? Itu sudah godaan dia. Akhirnya Anda diem, bengok, buka handphone. 3 menit cukup 2 rakaat. Ambil yang, yakni rukun dan kewajibnya saja. Set, selesai. Begitu iqamah berkumandang, dia lari lagi, terbirit-birit, tunggang-langgang, berusaha ngentut sekeras mungkin agar tidak mendekat iqamah. Begitu selesai, dia balik lagi dan dia kemudian akan mengganggu kaum muslimin. Itulah kenapa kita harus rapat softnya. Walaupun sekarang harus renggang karena sebab tertentu. Agar syaitan tidak bisa kemudian warawiri di antara soft kita dan kemudian mengatakan kepada kita kepada Muhammad, udhkur kada, udhkur kada. Dia akan bisikkan kepada kita, ingatlah hal ini, ingatlah hal itu. Tadi rumah sudah dikunci belum? Wah, iya ya, udah belum ya? Wah, udah. Tadi kamu parkir, kayaknya kunci kamu masih di sepeda motor tuh. Wah, iya juga ya. Akhirnya tangannya langsung, wah. Alhamdulillah ada kunci yang sampingnya tuh kantong gue gitu. Salah masuk kantong orang. hingga kemudian nanti dia lupa sudah berapa rakaat dia salat. Kerjaan dia memang. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana caranya, satu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, luruskan niat dalam beramal. Tiga, berkaitan dengan salat, maknai apa yang Anda baca. Ya. Berkaitan dengan salat, yakinlah bisa jadi bahwasanya itu salat Anda yang terakhir hingga Anda betul-betul fokus karena habis ini mati. Atau baca Quran, mungkin habis baca ini mati. Ini amal terakhir saya. Jadi Anda lebih fokus. Bisa ngantuk, bisa pengen bacanya sedikit, bisa nanti pengen baca macam-macam godaan dia. Karena dia sudah tidak halangi Anda sholat, Anda baca Quran, dia tidak halangi. Tapi ketika ibadah itu, Anda baru akan diganggu. Supaya kemudian kesempurnaannya hilang, atau bahkan kemudian tidak dapat pahala karena paria. Wallahu a'lam bissawab. Sudah, Ibit? Ini tidak sesuai tema juga. Walaupun penting ya, tapi panjang banget. Kita ambil satu deh dari WhatsApp kita ya. Kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana terkadang enggan untuk menyebarkan kebaikan seperti video dakwah karena takut ketenaran. Tapi di sisi lain, ana ingin mendapatkan pahala jariah. Apakah ini termasuk talbis? Iya. Iya. Akhirnya Anda kan tidak beramal. Akhirnya kan Anda tidak menyebarkan dakwah. Akhirnya kan Anda tidak menyebarkan kebaikan. Kena. Kena. Hati Anda tetap betul-betul. Dakwah tetap lakukan. Ya. Karena bisa jadi karena postingan Anda, orang tersapa hidayah dari postingan Anda. Entah Anda bikin pic sendiri, Anda bikin video sendiri, ngedit punya ustadz maksudnya. Atau Anda hanya reshare punya postingan ustadznya. Gak semua orang tentunya kan berteman dengan Anda kan, tapi teman-teman Anda bisa jadi karena Anda, lewat Anda mereka tersapa hidayah. Bismillah. Luruskan niat. Agar kemudian dijauhkan dari sifat ujub, bangga dengan diri sendiri, ingin terkenal, bahaya, terkenal, gak enak. Gak bisa makan pentol di pinggir jalan kalau terkenal. Apalagi ustaz, muruahnya hilang. Padahal pengen banget makan pentol di pinggir jalan. Oh, tengah jalan ketabrak. Nyucuk juga kayak orang-orang, tes, makan. Ya duduk tentunya, jangan berdiri ya. Yang suka pentol, jangan berdiri. Cucuk, cari kursi, duduk. Tapi gak bisa, kenapa? Anda ternama, baru pengen nyucuk paman pentolnya. Eh, fulannya, eh foto dulu ya. Foto, gak jadi nyucuk pentol. Anda terkenal, gak enak. Wallahu a'lam. Ya, hati-hati, ini talbis. Lakukan dakwah, tugas kita hanya menyampaikan. Urusan hati, kita yang menata. Semoga betul-betul, setiap sebelum posting, luruskan niat lillahi ta'ala ingin menyebarkan kebaikan. Agar kemudian bisa jadi habis ini saya mati, postingan saya yang 50, 100, 1000, kebaikan selain insyaAllah tetap bergulir. Karena Anda tidak tahu sampai kapan Instagram ini, YouTube ini, dan semua medsos ini. Anda meninggal dan tinggalkan jejak yang baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video. Dan darinya orang bersama hidayah, pahala untuk Anda. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.